ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi usia kita dan umur kita dengan ketaatan kepadanya, dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengisi umur kita di permukaan bumi dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam seluruh ketaatan dan ibadah, dan menjauhi syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu adalah perintah yang paling agung, perintah yang paling besar yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sehingga sebahagian para ahli ilmu mengatakan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya ay liwahidun, agar mereka mengesakanku, mentauhidkan aku. Karena tauhid adalah ibadah yang paling agung, di mana ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya bercampur dengan kesyirikan. Manakala kehidupan manusia tidak mengesakan Allah dan masih mensukutukan Allah, berbuat syirik, maka ibadah apapun tidak akan ada yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya hapus seluruh amalmu, dan di akhirat engkau benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fid din, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Sahih Muslim. Pada malam ini memasuki babu bayani ithmi man sannal qatla, bab keterangan tentang dosa orang yang pertama kali membuat sunnah membunuh. Membuat sunnah membunuh, sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, yaitu membunuh. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah ibn Numair wallafdhu libni Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulma, tidak terbunuh satu jiwa secara zalim, illa kana ala bani adam al awwal, melainkan adalah untuk anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, ada jatah daripada darahnya. Li'annahu kana awwala man sannal qatla, sesungguhnya dikarenakan dia adalah yang pertama kali yang membuat sunnah membunuh, membuat sunnah sayyi'ah, yaitu membunuh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini hadisnya yang berada di bawah bab bayanu ismi man sannal qadz. Bab keterangan tentang dosa orang yang membuat sunnah membunuh. Sunnah di sini adalah sunnah sayyi'ah. Sesuatu yang buruk lalu kita yang pertama kali melakukannya dan orang lain mengikuti kita. Disebut dengan sunnah sayyi'ah. Yang lawannya adalah sunnah hasanah. Sunnah yang baik. Di mana ada sebuah kebaikan yang kita lakukan dan kemudian kita dicontoh, diikuti, maka kita telah membuat sunnah hasanah. Dan yang menentukan hasanah dan sayyi'ah adalah syariat. Yang menentukan hasanah dan sayyi'ah adalah syariat, agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang baik secara syariat lalu kita lakukan, lalu kita dicontoh, berarti kita telah melakukan sunnah hasanah. Kita dicontoh di dalam kebaikan. Sesuatu yang dalam agama, di dalam syariat, buruk, lalu kita yang pertama kali melakukannya, lalu kita dicontoh, diikuti, maka kita telah membuat sunnah sayyi'ah. Dan ini dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah di dalam agama Islam, falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sebuah sunnah yang buruk, fa alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man tabi'ahu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini bahaya membuat sesuatu yang buruk lalu diikuti. Sebagaimana di sini ada kemuliaan membuat sesuatu yang baik kemudian dicontoh dan diikuti. Karena ketika kita dicontoh dan diikuti, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari orang yang mencontoh dan mengikuti kita. Kalau kita melakukan kebaikan lalu kita dicontoh di atas kebaikan itu, maka kita mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan setelah kita, seperti hadis yang telah kita dengarkan tadi. Dan manakala kita melakukan hal yang buruk lalu kita dicontoh dalam hal yang buruk tersebut, maka kita mendapatkan sesuatu dari orang yang telah mengikuti kita. Maka di sini seorang muslim berhati-hati untuk kemudian dirinya dicontoh di atas hal yang buruk, hal yang dosa dan maksiat secara syariat. Dan dia harus berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuannya untuk melakukan hal yang baik dan menjadi suri tauladan dalam hal yang baik, sehingga orang mengikutinya dalam hal yang baik. Sekali lagi, ketentuan baik dan buruk adalah di dalam syariat. Ini diingatkan oleh para ulama, para ahli hadis, bahwa yang menentukan baik dan buruk bukan manusia, namun yang menentukan baik dan buruk adalah syariat. Diambil dari hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, hasanah di dalam agama Islam, Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sayyi'ah di dalam agama Islam. Jadi yang menentukan hasanah dan sayyi'ah bukan kita. Wah, ini menurut saya baik, bukan menurut kita, tapi menurut syariat. Bagaimana pandangan syariat, pandangan agama di dalam hal yang kita lakukan. Dan hadis ini tidak ada sesuatu yang bisa dipegang oleh mereka yang mengatakan sunnah hasanah. Maaf, bid'ah hasanah. Karena yang ada adalah sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah. Dan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk apa yang mereka nyatakan bahwa ada ternyata bid'ah hasanah dalam agama Islam, lalu mereka berdalil dengan hadis ini. Tidak ada. Yang ada di dalam agama, di dalam hadis ini sunnah hasanah. Hasanah yang dinilai oleh agama Islam baik, lalu kemudian kita melakukannya dan kemudian kita diikuti manusia. Di kampung kita tidak ada orang yang menghafal Al-Quran, karena ada tidak ada rumah untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran untuk mentalkinkan Al-Quran dan membuat halaqah tahfizul Quran. Lalu kita yang pertama kali membuatnya. Itu hasanah, karena agama Islam menyatakan itu sebuah perbuatan baik. Kemudian kita diikuti oleh penduduk kampung. Dan kemudian halaqah tahfiz itu, halaqah hafalan Al-Quran itu berlanjut sampai ratusan tahun. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali membuatnya. Kepada orang yang dicontoh, yang diikuti dan diteladani dalam hafalan Al-Quran itu. Dan menghafal Al-Quran dalam agama kita baik. Suatu yang direkomendasi dan diperintahkan. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya tidak ada di kampung kita warnet, lalu kemudian kita membuat warnet, lahirlah kejahatan-kejahatan di tempat itu. Lahirlah orang-orang yang menonton hal yang tidak diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala di tempat itu, dan berlanjut itu sampai ratusan tahun. Na'udzubillah itsumma na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu yang sifatnya buruk yang telah kita lakukan dan kita dicontoh dan diikuti, maka dosanya mengalir terus kepada kita selagi na'udzubillah amalan tersebut masih diikuti dan dijalani oleh manusia. Dan melihat hal yang tidak diizinkan Allah adalah maksiat buruk dalam agama Islam. Jadi yang baik dalam syariat Islam, lalu kita diikuti, kita mendapatkan pahalanya. Yang buruk dalam syariat Islam, kita diikuti, maka kita dapat mendapatkan dosanya. Dan lihat di dalam hadis ini, yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Berbicara tentang bid'ah, Nabi telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh yang namanya bid'ah kesesatan. Maka tidak ada yang baik di dalam bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai ada ahli ilmu yang mengarang kitab khusus dalam poin ini. Orang yang mengambil dalil dari hadis ini untuk menyatakan adanya bid'ah hasanah. Di dalam hadis ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk kita merinding. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqtalu nafsun zulma. Tidak terbunuh seseorang suatu jiwa secara zalim illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, melainkan anak Adam yang pertama. Untuk anak Adam yang pertama yang membuat sunnah membunuh, sunnah sayyi'ah, kiflun min damiha, ada jatah daripada darahnya, ada jatah daripada dosanya. Karena yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah anak Adam yang cemburu kepada saudaranya, yang kemudian membunuh saudaranya sendiri, sebagaimana kisah yang masyhur yang diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ternyata Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan beban dosa pada setiap jiwa yang terbunuh secara zalim. Lihat barang, bayangkan betapa besarnya dosa yang akan dipikul oleh anak Adam yang pertama yang membuat sunnah membunuh, sunnah sayyi'ah, membunuh saudaranya, padahal saudaranya tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Maka ini menunjukkan suatu hal yang sangat berbahaya manakala kita adalah orang yang pertama kali membuat sunnah sayyi'ah kepada manusia, kemudian manusia pun mengikuti dan mencontoh kita. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, berapa banyak pembunuhan secara zalim sampai akhir zaman. Di sisi lain, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, lihat orang-orang yang beramal saleh, kemudian dia diikuti di amal salehnya. Lihat betapa banyaknya pahala yang akan mengalir kepadanya dari orang-orang yang mengikutinya. Nabi Muhammad misalnya, seluruh ketaatan manusia, seluruh amal soleh manusia dan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada manusia. Maka amal dan ketaatan, kesolehan manusia, Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang sama dari seluruh amal soleh manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Lihat betapa banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Di bawah itu para sahabat yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang diajarkan Nabi SAW, para sahabat perawi-perawi hadis yang telah menyampaikan agama kepada kita kaum muslimin, sehingga telah berjalan ratusan tahun kita belajar ilmu dari Nabi Muhammad SAW melalui mereka. Mereka mendapatkan bahagian daripada pahala dari ketaatan orang muslim yang belajar agama Allah, belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan mereka. Demikian juga dengan kita, orang yang kita ajarkan ketaatan. Kalau dia mengamalkan ketaatan itu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kemudian yang lain mengajarkannya kepada orang lain. Di sinilah letaknya kenapa para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Karena mereka yang telah menerangkan kepada manusia al-haq wal-batil, mereka yang telah menerangkan kepada manusia ayat-ayat Allah, menerangkan kepada manusia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sebaliknya, manakala kita melakukan hal yang sifatnya maksiat, lalu kita mengajak manusia kepada maksiat, memberikan teladan kepada manusia, mengajarkan manusia hal maksiat, wal-iyadu billah, maka hal ini juga tidak tanggung dosa dan bahayanya, tidak tanggung-tanggung dosa dan bahayanya, karena kita akan mendapatkan dosa dari orang yang kita ajarkan kepada kemaksiatan, yang kita ajarkan kepada keburukan. Lihatlah hadis ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan, li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena dia adalah orang yang pertama kali yang membuat sunnah pembunuhan secara zalim. Maka setiap ada bani Adam yang terbunuh secara zalim, maka dia mendapatkan bahagian daripada jatah dosanya, bahagian daripada jatah darahnya. Na'udzubillah itu mena'udzubillah min dzalik. Di sini perintah kepada kita semuanya untuk berhati-hati agar jangan manusia belajar kebatilan daripada kita. Agar jangan manusia kita ajarkan keburukan. Ya. Dan insyaallah taala kalau itu pernah terjadi dan kita bertaubat, maka taubat menghapus segala-gala yang ada. Taubat menghapus segala yang ada. Nabi SAW mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan seluruh yang ada sebelumnya. Wal Islamu yajubbu ma qablahu, dan Islam juga menghapuskan dosa-dosa yang ada setelahnya. Akan tetapi ketika taubat itu tidak diterima oleh Allah atau kita tidak bertaubat, maka aliran maksiat itu akan mengalir. Wal iyadzubillah. Maka di sini anjuran yang sangat kuat untuk kita selalu mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin, dan berhati-hati untuk mengajarkan sesuatu yang sifatnya buruk kepada kaum muslimin. Bab berikutnya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, babul mujazatu biddima'i fil akhirah wa annaha awwalu ma yuqda fihi bainan nasi yaumal qiyamah. Bab pembalasan terhadap darah pada hari akhirat, dan bahwasanya masalah darah adalah sesuatu yang pertama kali akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat. Hadis berasal dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala Rasulullah s.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. awwalu ma yuqda bainan nas, yang pertama kali diputuskan antara manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fid dima, pada urusan darah. Darah maksudnya adalah pembunuhan yang akan pertama kali diselesaikan pada yaumil hisab, antar manusia, antara manusia. Garis bawahi kalimat antara manusia, karena ini kesalahan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Di dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini perkara antara hamba dengan Allah. Ini hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Namun bahasan kita sekarang adalah antara manusia dengan manusia. Perkara yang terjadi di tengah manusia banyak. Ada perkara harta, ada perkara ghibah, ada perkara fitnah, ada perkara buhtan, ada perkara tanah, ada perkara dizolimi, dan yang lainnya. Dan di antara sekian banyak perkara antara manusia dengan manusia adalah kasus pembunuhan. Di antara sekian banyak kendala antara manusia dengan manusia adalah kasus apa? Kasus pembunuhan. Dan itu yang akan pertama kali diselesaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala antar manusia pada hari kiamat, menunjukkan bahayanya dan menunjukkan sangat repotnya dan sangat bahayanya dosa membunuh. Dan seorang insan, seorang muslim benar-benar berusaha menjauhi dosa yang sangat besar ini, yaitu dosa membunuh saudaranya dengan cara yang zalim. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah. Nabi mengatakan awwalu ma yuqda bainan nas, yang pertama kali diselesaikan kasus antara manusia dengan manusia. Dan ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Karena salat hubungan antara manusia dengan Allah, sementara hadis ini berbicara tentang perkara perselisihan yang terjadi, sengketa yang terjadi antara manusia dengan manusia. Itu dulu yang diselesaikan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka seorang muslim harus berhati-hati menjaga tangannya, menjaga dirinya untuk jangan sampai melakukan hal yang sifatnya adalah darah, hal sifatnya adalah membunuh, hal yang sifatnya adalah melukai. Karena di sini Allah Tabaraka wa Taala akan menghisapnya lebih dahulu, lebih awal. Pertanda pentingnya masalah itu bagi Allah Tabaraka wa Taala untuk diselesaikan, sebagaimana pentingnya masalah salat ketika seorang hamba dihisab dari amalnya pertama kali adalah salat. Maka seorang hamba harus berhati-hati di dalam hidupnya agar jangan sampai dia masuk di dalam barisan orang-orang yang pertama kali dihisab, karena dia bermasalah dalam pembunuhan, bermasalah dengan darah dengan saudaranya. Kalau seandainya dosa antara manusia dengan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ampuni, selesai urusan. Akan tetapi manusia dengan manusia, manusia dengan manusia, itu tidak cukup dengan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ada hak Allah dan ada hak manusia. Kalau kesalahan antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, hanya ada satu hak, yaitu Allah, dan Allah arhamur rahimin. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Namun kalau kesalahan itu antara kita dengan manusia, maka ada dua hak di sana. Hak Allah, karena Allah telah kita maksiati, kita dilarang membunuh oleh Allah, lalu kita langgar aturan Allah. Ada hak Allah di sana. Kemudian ada hak manusia, manusia yang telah kita bunuh. Maka ada dua hak yang harus ditunaikan. Berbeda dengan kesalahan antara manusia dengan Allah. Kesalahan dengan manusia dengan Allah, kita akan berhadapan dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha ingin keselamatan untuk kita. Dengan Allah ampuni, tidak akan ada yang nuntut. Akan tapi kalau kesalahan antara manusia dengan manusia, tidak cukup dengan ampunan Allah. Maka orang yang benar-benar berusaha menjaga agar dirinya tidak menzolimi saudaranya adalah orang yang sangat beruntung pada hari kiamat. Setelah dia menjalankan kewajibannya kepada Allah, dia berusaha untuk menjaga dirinya untuk tidak menzolimi manusia, agar tidak banyak orang yang menuntut di akhirat terhadap dirinya. Kalau ataupun terjadi antara kesalahan antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia berhadapan dengan Allah yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, maha mencintai hamba-hambanya. Kalau Allah maafkan, maka tidak ada hak yang akan terabaikan. Maka berhati-hati ma'asyarul muslimin berhubungan dengan muamalah antara manusia dengan manusia. Secara umum, kemaksiatan atau kezaliman yang kita lakukan kepada muslim akan masuk ke dalam kancah hisab yang sangat berat di akhirat. Kenapa? Karena itu tidak bisa mendapatkan maaf Allah dan selesai. Ada hak orang di sana. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berbicara muflis, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang menzalimi orang lain. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Yang bangkrut dari kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan tidak juga punya uang, tidak juga punya harta. Uangnya tidak ada, dirham tidak ada, uang tidak ada, wala mata, harta benda pun tidak ada. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala-pahala lainnya. Nabi menyebutkan tiga pahala, bi siyamin wa salatin wa zakah, namun maksudnya adalah membawa beraneka ragam ketaatan, akan tetapi dia juga membawa kezaliman kepada manusia. Wa ya'ti wa qad daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Dia datang telah memukul orang ini, wa syatama hadha, mencaci orang ini, wa akala mala hadha, mengambil harta orang ini, wa safaka dama hadha, menumpahkan darah orang ini, membawa kezaliman-kezaliman kepada manusia. Dan orang-orang yang dizalimi akan nuntut di akhirat. Yang dizalimi hartanya nuntut di akhirat, yang dizalimi darahnya menuntut di akhirat, yang menzalimi kehormatannya dan kemuliaannya menuntut di akhirat. Dan Allah Maha Adil. Orang yang dizalimi akan tetap diberikan keadilan oleh Allah. Apa yang Allah lakukan? Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Tidak cukup maaf Allah. Seperti yang tadi kita katakan, tidak cukup apa? Maaf Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi pahala daripada pahala solatnya diambil, diberikan kepada orang yang telah dia caci maki. Pahala dari solatnya diambil, diberikan kepada orang yang telah dia pukul dengan cara yang zalim. Pahala dari solatnya, dari zakatnya diambil, diberikan kepada orang yang hartanya diambil dengan cara yang zalim. Tanahnya diambil dengan cara yang zalim. kemudian darahnya ditumpahkan dengan cara yang zalim. Dan seluruh dosa dan kesalahan kita kepada manusia, ketika Allah datang, ketika datang dia menuntut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pahala kita yang akan terus diambil dan terus diberikan kepada mereka. Maka berhati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman, dari membuat kesalahan kepada manusia, kezoliman kepada manusia. Dan Nabi kita tercinta Muhammad SAW memberikan suri tauladan yang luar biasa dengan mengatakan, barang siapa yang merasa dia melakukan kezoliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia menghalalkannya di dunia, berusaha mendatangi orang yang dia zolimi dan minta dihalalkan. Qabla an ya'tiya yaumun, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham, di mana tidak ada cara untuk menebus kesalahan dengan harta. Pada hari di mana manusia hanya menebus kesalahannya dengan pahala yang dia lakukan, maka orang yang banyak menzolimi manusia, ibadahnya akan habis di akhirat untuk orang yang dia zolimi. Dia sholat, tapi pahalanya untuk orang lain. Dia zakat, pahalanya untuk orang lain. Dia berpuasa, pahalanya untuk orang lain. Dia bersedekah, pahalanya untuk orang lain. Dia berbakti kepada orang tuanya, pahalanya untuk orang lain, kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka berhati-hati kita dari melakukan penzaliman dan kezaliman kepada kaum muslimin, kepada manusia. Dan di antara sekian banyak kesalahan antara manusia dengan manusia, yang pertama kali yang akan diselesaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah masalah bunuh-membunuh, berhubungan dengan masalah kita, masalah hudud, masalah tindakan kriminal dan qisas. Hal membunuh, urusan dunianya adalah qisas, urusan akhiratnya adalah di mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ini dua bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sampai kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Seandainya kaum muslimin dan muslimat memiliki pertanyaan, maka kita akan lanjutkan waktu yang ada dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sampai kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan setelah sholat isya berjamaah kita tidak bisa melanjutkan kajian karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkan kajian ba'da sholat isya. Silakan kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan, kajian kita, bahasan kita dalam hadis cukup sampai sekian dulu. Dua bab, yaitu bab ithmu man sannal qatl, dosa orang yang pertama kali membuat sunnah membunuh, dan bab al-mujazah bid-dima' fil akhirah, bab tentang ganjaran di akhirat tentang orang yang melakukan pembunuhan. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan dituliskan. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Satu menit lagi aja. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum membunuh dengan tidak sengaja? Contohnya mobil menabrak orang lalu orang tersebut meninggal dunia. Bahasan kita tadi, membunuh dengan zalim. Membunuh dengan apa? Dengan zalim. Maksudnya ada kesengajaan membunuh. Maksudnya adalah ada kesengajaan untuk membunuh. Adapun membunuh dengan tidak sengaja, maka tidak menanggung beban dosa karena tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau berikan kepada kami beban dosa, in nasina, apabila kami melakukan dosa karena lupa, au akhta'na, atau kami melakukannya dengan tidak sengaja. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjawab, ajabtu, aku kabulkan. Aku kabulkan. Maka orang yang melakukan dosa dengan tidak sengaja, dia tidak berdosa, termasuk yang tadi. Tidak sengaja menabrak, karena saya yakin tidak ada yang menyengaja. Ya. Kecuali dengan niat membunuh. Maka yang tidak sengaja tidak mendapatkan beban dosa, akan tetapi dia wajib tetap melakukan diat. Ada beban yang harus dia bayarkan kepada ahli waris dari orang yang terbunuh. Secara dosa tidak, karena tidak sengaja. Akan tetapi dia punya beban membayar denda terhadap keluarga yang terbunuh. Dan dia tidak bisa dikisos, dibalas bunuh dengan bunuh, karena dia tidak sengaja membunuh. Dan kisos itu hanya untuk pelaku yang sengaja membunuh. Namun bagi yang tidak sengaja membunuh, maka tidak ada beban daripada kisos, akan tetapi bebannya adalah dia, yaitu membayarkan denda terhadap keluarga yang terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu azan? Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan membaca pertanyaan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة ala kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan, niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang sepanjang sisa hidup kita, karena mereka iri kepada kita yang bisa merasakan kelezatan hidup dan sedikitnya rasa lelah. Mohon terangkan maksud perkataan di atas, Ustaz. Jangan dianggap nyata ya, jangan dianggap nyata. Ini adalah sebuah perumpamaan yang mana orang-orang saleh, ahli-ahli ibadah telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa dengan ibadah mereka, melebihi kenikmatan para raja dan anak-anak raja dengan fasilitas dunia mereka. Dengan fasilitas dunia mereka, ahli ibadah mendapatkan kenikmatan di dunia melebihi raja dan anak-anaknya dengan fasilitas dunia yang mereka rasakan. Sehingga kalau seandainya tahu raja dan para anak raja tentang kebahagiaan yang didapatkan oleh ahli ibadah, termasuk Ibrahim bin Adham adalah salah seorang ahli ibadah yang luar biasa di zamannya. Di kalangan tabi'in, Ibrahim bin Adham terkenal dengan ahli ibadah yang luar biasa. Sehingga ibadah mendatangkan kenikmatan di dalam jiwanya, kenikmatan di dalam hatinya, yang tidak akan didapatkan oleh para raja dengan kemewahan-kemewahan duniawinya. Sehingga kalau mereka tahu besarnya kenikmatan, akan membuat para raja iri. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini artinya ibadah mendatangkan kenikmatan dunia yang luar biasa. Ustaz tadi mengatakan bahwa sunnah hasanah maupun sayyi'ah yang menentukan adalah syariat. Namun kenapa syariat dahulu membolehkan membunuh dan dijadikan sunnah? Sepertinya salah faham ya. Sepertinya salah faham. Dahulu sunnah membunuh, sunnah yang buruk. Bukan sunnah yang baik. Sunnah datang dalam empat makna. Sunnah apabila disebutkan empat makna. Salah satu di antaranya empat, dari empat makna ini. Pertama, sunnah dalam makna semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah sunnah. Semua yang datang dari Nabi Muhammad adalah sunnah. Al-Quran adalah sunnah dari Nabi kita tercinta SAW. Perintah-perintah agama semuanya sunnah Nabi SAW. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sunnah maknanya adalah hadis. Sunnah maknanya adalah hadis. Manakala orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, manakala bergandeng dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran maknanya adalah kalamullah, Al-Quran, dan Sunnah maknanya adalah kalamun Nabi, perkataan Nabi, yaitu hadis Nabi SAW. Sunnah juga bisa bermakna sunnat yang hukumnya di bawah wajib. Sunnah juga bisa bermakna sunnat yang hukumnya di bawah wajib. Terakhir, dan ia ini bahasan kita pada kesempatan berbahagia ini, sunnah artinya sebuah cara. Sunnah dengan makna sebuah cara. Dan maksud sunnah yang ada di hadis Nabi tadi, sebuah sunnah yang buruk, yaitu sunnah membunuh. Bukan syariat membunuh, disunnahkan, bukan. Anak Nabi Adam yang pertama telah melakukan pembunuhan dan dia telah melakukan sunnah yang buruk. Habil dan Qabil, cerita yang sangat masyhur. Telah melakukan pembunuhan, dia telah melakukan sunnah yang buruk. Bukan sunnah yang baik. Apalagi dikatakan itu adalah sebagai syariat dari sunnah yang terdahulu. Bukan. Bukan syariat sebagai sunnah yang terdahulu, tidak. Akan tetapi, dia telah melakukan sunnah yang buruk, kemudian dia diikuti, dicontoh, sehingga manusia melakukan pembunuhan secara zalim, dia mendapatkan jatah daripada dosanya. Jadi bukan berarti syariat Nabi Adam membuat sunnah membunuh gitu. Bukan. Wallahu a'lam. Saya sudah hijrah, akan tetapi saya melakukan maksiat. Apakah pahala saya semua terhapus, Ustaz? Soal terhapus dan tidak terhapus, Allah Maha tahu. Allah yang Maha menghitung. Hal-hal yang kita telah benar-benar serius taubat darinya, maka insya Allah dosanya telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dosa kita tidak membuat pahala kita terhapus kecuali kesyirikan, kekufuran dan murtad. Adapun kalau maksiatnya adalah maksiat-maksiat yang sifatnya itu bukan syirik, bukan kufur dan bukan murtad, maka itu tidak berefek kepada kepada pahala yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada sunnahnya apabila bertemu dengan saudara kita kemudian saling berpelukan dan mencium pipi kanan, cium pipi kiri? Apakah memang ada hadisnya? Disebutkan di dalam biografi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, kalau mereka sudah lama berpisah, mereka tidak hanya sekedar bersalaman tapi berangkulan, saling mu'anakah, saling merangkul. Dan di dalam rangkulan itu kadang-kadang pipi kita bertemu dengan pipi saudara kita. Dan yang disunahkan di sini adalah rangkulannya, bukan ciumannya. Ini agak rumit ini kata-katanya di sini. Ya, karena sekarang lagi zaman-zamannya alergi dengan bahasan ini. Jadi bahasannya bukanlah ciuman, akan tapi merangkul saudara kita yang sudah lama tidak bertemu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang Anda tahu. Apakah ada hadis yang mengatakan bacalah Yasin untuk orang yang meninggal di antara kamu sebelum dia dikuburkan? Wallahu a'lam, enggak tahu ana. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Bagaimana dengan kisah pembunuh 100 orang yang bertaubat dan diampuni oleh Allah dan masuk ke surga? Apakah dia akan menemui dan mempertanggungjawabkan nyawa 100 orang yang telah dia bunuh? Naam. Soal ada orang yang menuntut, Allah akan menegakkan keadilan. Allah akan menegakkan apa? Allah akan menegakkan keadilan di akhirat. Karena di akhirat tidak akan ada kezaliman apapun yang tersisa. Akan tetapi taubat menghapuskan dosa dan kesalahan. Biarkan Allah yang akan mengatur bagaimana Allah menegakkan keadilannya nanti di akhirat. Biar Allah yang mengatur. Apa tidak mungkin pahala taubat orang ini lebih besar daripada pahala daripada dosa membunuhnya? Mungkin tidak? Mungkin. Ketika pahalanya jauh lebih besar daripada dosa pembunuhannya, kemudian sebahagian daripada orang yang menuntut kepadanya diberikan pahala untuk orang yang telah dibunuhnya, masih tersisa pahala yang sangat banyak karena ketulusannya dalam keikhlasan yang luar biasa dalam taubat. Mungkin atau tidak? Artinya tidak sumit untuk masalah ini gitu. Tidak rumit. Kenapa kita harus terlalu pelik? Ini orang ini sudah bertaubat, kemudian belum pernah melakukan amal soleh, kemudian wafat. Bagaimana dia membayar 100 nyawa yang telah dia bunuh secara zalim? Ya akhi, Allah punya keadilan yang luar biasa di dalam urusan akhirat. Biarkan Allah yang mengatur, ya. Dan tidak rumit memahaminya. Kalau dia punya pahala taubat yang sangat besar karena luar biasa taubatnya, kemudian sebahagian daripada pahala taubat itu diberikan kepada orang-orang yang telah terbunuh, yang telah dia bunuh, masih tersisa untuk sesuatu yang besar, membuatnya mencapai ridho Allah dan sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala, apa sulitnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda ingin bertanya tentang masalah zikir. Anda pernah dengar ada seorang ustaz mengatakan bahwa memang dalam Al-Quran itu ada larangan zikir dengan suara lantang. Tapi ayat ini turun di Mekah. Sebab di Mekah itu ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau Nabi zikir dengan suara lantang, nanti terdengar oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, ditangkapnya Nabi dan cekeknya leher Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang melarang orang zikir kuat-kuat, berarti daerah itu banyak Abu Jahal dan Abu Lahabnya. Ini mengada-ngada ini. Tidak begini memahami syariat. Tidak begini memahami syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kisah yang dibuat-buat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang harus kita lakukan apabila orang yang pernah kita zalimi tidak mau memaafkan kita? Tugas kita minta maaf. Tugas kita minta maaf. Maka mintalah maaf kepada orang yang kita zalimi. Mintalah maaf kepadanya. Tugas kita itu. Kita tidak punya kuasa dia sampai memaafkan atau tidak. Tapi tugas dan kewajiban kita telah kita lakukan. Tugas dan kewajiban kita telah kita lakukan. Dan Allah Maha Adil dalam memberikan hukumnya pada hari kiamat kelak. Maka tugas kita selesaikan. Soal orang bagaimana orang, jangan difikirkan. Tugas kita telah kita selesaikan di mana kita telah berbuat salah dan minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Anda adalah seorang akhwat yang bekerja dan bos anak termasuk orang yang mubazir terhadap makanan, sering membeli banyak atau menyimpannya, pada akhirnya hanya dibuang. Terkadang anak sebagai pekerja di rumahnya sering mengambil dan memakan makanan yang pada akhirnya dibuang. Pertanyaan, apakah anak berdosa dan makan makanan yang ada, apakah makanan yang anak makan itu haram karena anak mengambil tanpa sepengetahuannya dan bos anak pun tidak merasa kehilangan? Yang terbaik adalah berbicara. Yang terbaik adalah berbicara. Sampaikan kepadanya, itu yang terbaik. Apalagi itu untuk dimakan. Akan menjadi sesuatu yang diolah oleh tubuh kita. Mungkin akan menjadi daging kita, menjadi darah kita. Yang terbaik adalah berbicara. Sampaikan kepadanya. Karena kalau tanpa izinnya kita makan, sementara makan itu masih mungkin akan dimakan lagi oleh beliau. Maka yang tadi tidak cukup jadi alasan. Kecuali benar-benar dia, saya tidak mau lagi, terserah kamu apakan ya. Boleh, silakan. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memudahkan kita untuk menjalankan agama Allah dan syariatnya, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menjalankan syariat itu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.